Wadi Al-Mubarak, di lembah yang mulia. Makanya ketika berangkat, Nabi SAW didatangi oleh Malaikat Jibril membawa perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di sana, di lembah yang mulia tersebut. Maka ketika kembali dan melewati Dzulhulaifah, Nabi SAW juga singgah untuk sholat, bukan karena terkait dengan manasik haji, bukan, tetapi karena mulianya lembah tersebut. Itu jawaban jumhur yang pertama. Alasan mereka, Nabi singgah untuk sholat dan dia tidak terkait dengan ibadah haji atau manasik haji karena lembah itu lembah yang mulia, lembah yang mulia. Yang kedua, alasan mereka kenapa Nabi sholat di Dzulhulaifah singgah sementara itu bukan manasik haji, kata mereka untuk memberikan kesempatan kepada para sahabat yang datang dari ibadah haji atau umrah, memberikan kepada keluarga mereka yang menunggu, istri-istri mereka yang menunggu, untuk mempersiapkan diri menyambut suami-suaminya. Karena Nabi SAW melarang suami tiba-tiba muncul dari perjalanan jauh di rumahnya di tengah malam. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita pelajari, Nabi SAW melarang seorang suami tanpa memberikan memberitahukan sebelumnya, tiba-tiba ketok pintu, membangunkan istrinya di tengah malam pulang dari safar. Ini tidak dibenarkan. Nabi SAW menganjurkan untuk menanti sampai siang hari atau memberitahukan istri untuk memberikan persiapan. Nabi SAW dalam hadis tersebut mengatakan hatta tamtashitas syaitha wa tatahida al-mughayyaba. Oh, kama qala SAW, sampai orang yang wanita-wanita yang sebelumnya karena suaminya tidak di rumah dalam keadaan safar, ketika dia tahu suaminya hampir tiba di rumah, dia bersiap menyisir rambutnya, kemudian mencukur bulu yang mesti dicukur di badannya untuk mempercantik dirinya dan berhias untuk menyambut suaminya. Makanya kata para ulama, Nabi SAW sengaja singgah di Dzulhulaifah untuk memberikan kesempatan kepada para sahabat suami yang berangkat bersama beliau ibadah haji, memberikan kesempatan kepada mereka, memberitahukan keluarga mereka untuk bersiap-siap menyambut. Ini alasan jumhur ulama bahwasanya Nabi SAW memang singgah di sana untuk melaksanakan sholat, tetapi bukan manasik haji, bukan termasuk manasik haji. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya dia tidak melaksanakan itu, ibadah hajinya tetap sah, ibadah hajinya tidak terganggu sedikit pun. Ini hanya terkait dengan kemuliaan tempat. Tempat itu adalah tempat yang mulia, maka Nabi singgah dan melaksanakan sholat di sana. Yang kedua, nampaknya kata para ulama, Nabi SAW menyengaja untuk singgah beberapa waktu di Dzulhulaifah agar para sahabat yang pulang bersamanya, para suami yang pulang bersamanya dari ibadah haji atau umrah, mendapatkan kesempatan untuk memberitahukan istri-istri mereka agar bersiap-siap menyambut suaminya yang mungkin tidak terlalu, yang biasanya tidak memperhatikan pakaiannya dan rambutnya karena suaminya tidak di rumah, sekarang sudah bersiap-siap. Ini uraian yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya. Setelah itu kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, hadis yang ke 3205. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malikin An-Nafi'in an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anakha bil bathha'i allati bi Dzulhulaifah fasalla biha wa kana Abdullah bin Umar yaf'alu dhalika. Kata Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anakha bil bathha menambatkan kendaraannya di Batha allati bidhil Hulaifa, di lembah yang ada di Hulaifa, fasalla biha. Ini dalilnya. Yang pertama, dia jelas-jelas singgah karena dia menghentikan kendaraan dan menambatkan kendaraannya, kemudian dia melaksanakan sholat di sana, kata Abdullah bin Umar. Ini hadisnya. Jadi hadis itu definisinya adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataan. Misalnya para sahabat mengatakan, meriwayatkan dari Nabi. Contoh misalnya Anas bin Malik berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau berkata. Ini hadis, bentuk hadis yang pertama yaitu ucapan Nabi. Kemudian yang kedua, menceritakan perbuatan Nabi yang disandarkan kepada Nabi dalam bentuk perbuatan seperti hadis sekarang ini. Dia perkataan Abdullah bin Umar, tetapi dia menceritakan perbuatan Nabi. Dan ini juga hadis. Ia menceritakan apa yang diperbuat oleh Nabi. Nabi berbuat begini, Nabi berbuat begini. Dan umumnya dalam masalah ibadah, itu bentuknya adalah perbuatan. Bentuknya adalah perbuatan. Seperti menceritakan bagaimana Nabi berwudu, bagaimana Nabi SAW salat, bagaimana Nabi berpuasa, bagaimana Nabi SAW melaksanakan ibadah haji. Seperti hadis Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir, Abdullah bin Umar, Aisyah Ummul Mukminin, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid tidak ada. Abdullah bin Abbas menceritakan bagaimana prosesi pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi. Dari apalagi Jabir bin Abdullah, dari mulai berangkat sampai kembali. Ia menceritakan apa yang diperbuat oleh Nabi SAW seperti sekarang ini. Dalam perjalanan pulang pun mereka tidak lepas terus memantau apa yang diperbuat oleh Nabi. Sampai singgah di Zulhulaifah pun mereka lihat, mereka rekam. Seperti Abdullah bin Umar sekarang ini menceritakan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW ana khabil batha, menyinggahkan kendaraannya, singgah dan menambatkan kendaraannya di batha, di lembah yang ada di Zulhulaifah, kemudian di sana beliau salat. Ini yang direkam oleh para sahabat Nabi SAW. Dalam hal ini adalah Abdullah bin Umar. Kemudian komentar di ujung hadis ini bukan lagi perkataan Abdullah bin Umar, tetapi perkataan murid Abdullah bin Umar. Wa kana Abdullah bin Umar yaf'alu dzalika, dan adalah Abdullah bin Umar mengerjakan itu. Dan ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar begitu tinggi kemauannya untuk mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, mengamalkan apa yang diperbuat oleh Nabi. Dan dia sangat istimewa dalam hal ini, apalagi dalam perjalanan ibadah haji atau umrah. Beliau bahkan dalam sebagian riwayat mencari di mana Nabi singgah, di situ dia singgah dalam perjalanan. Di mana Nabi singgah dan melaksanakan sholat di sana, maka dia menyengaja untuk singgah di tempat itu untuk melaksanakan sholat. Makanya seperti sekarang ini, dia ketika dia tahu Nabi SAW, dia menyaksikan sendiri bahwasanya Nabi SAW sekembali dari ibadah haji singgah di Zulhulaifah dan melaksanakan sholat di sana. Ia bukan sekedar hanya sebatas ilmu saja, tetapi dia terus melaksanakannya. Dia mempraktekkan dan mengamalkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia pun mengerjakan apa yang diketahuinya. Ini pelajaran yang sangat penting kita ambil dari sikap Abdullah bin Umar, yaitu mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Wa kana Abdullah bin Umar yaf'alu dzalika, dan adalah Abdullah bin Umar melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini hadis yang pertama, jelas menunjukkan bahwasanya Nabi singgah, Nabi salat, tetapi alasannya seperti yang tadi saya muqaddimahi, yaitu Nabi singgah bukan karena terkait dengan ibadah haji lagi, tetapi karena lembahnya yang suci, yang mulia. Kemudian yang kedua, alasan yang dijelaskan para ulama, Nabi memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk bisa memberitahukan kepada istri-istrinya agar bersiap menyambut mereka. Menyambut mereka. Karena jarak antara Zulhulaifah dengan kota Madinah sekitar antara 10 sampai 11 kilo. 10 atau 11 kilo sampai 11 kilo. Ini jarak antara perkampungan kota Madinah ketika itu dengan Dhul Hulaifah, atau sekarang ini dikenal dengan Bir Ali atau Abyar Ali. Maka banyak tulisan-tulisan yang nanti kita, kalau seandainya kita ke sana, ada tulisannya papan-papan tulisan di sana, apalagi di jalan tertulis Abyar Ali. Abyar Ali maksudnya Dhul Hulaifah. Dan kita akan baca Dhul Hulaifah nanti di masjid. Di sini tertulis Masjid Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah ini makna yang ada dalam nama yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sementara Abyar Ali yang masyhur sekarang ini, atau dikenal juga dengan secara ringkas dengan Bir Ali. Makanya nanti kalau orang menyebutkan menjelaskan tentang Dhul Hulaifah, mereka menjelaskan tentang Bir Ali atau Abyar Ali. Ya, ini nama Dhul Hulaifah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua di bawah bab ini, 3206. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad ibn Rumhi, Muhammad ibn Rumhi bin Al-Muhajir Al-Misri. Qala akhbarana Al-Laits ha wa haddatsana Qutaibah wal lafdhulah. Qala haddatsana Laits An-Nafi' قال كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. Ini cerita muridnya Abdullah bin Umar. Makanya saya mengatakan ujung hadis yang pertama tadi itu perkataan murid Abdullah bin Umar. Ia menceritakan perbuatan Abdullah bin Umar, yaitu singgah di Dhul Hulaifah sekembali dari ibadah haji dan umrah atau umrah untuk melaksanakan salat di sana, karena dia mengetahui Nabi mengerjakannya, melakukan hal tersebut. Di sini jelas sekali dalam hadis yang kedua, yaitu cerita yang disampaikan kepada kita oleh muridnya Abdullah bin Umar, yaitu Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' mantan budak sekaligus murid terdekat Abdullah bin Umar. Dia adalah Nafi' Maula Ibnu Umar, dan dia sangat kuat hafalannya terhadap hadis Abdullah bin Umar. Makanya ketika dibandingkan oleh para ulama riwayat-riwayat Nafi' dengan riwayat-riwayat yang didapatkan oleh anaknya sendiri Salim, Abdullah bin Umar punya anak yang juga perawi hadis dan juga banyak meriwayatkan hadis dari ayahnya, itu Salim bin Abdullah bin Umar. Para ulama yang peneliti hadis melihat bahwasanya ternyata Nafi' lebih kuat dalam hadis Abdullah bin Umar daripada anaknya sendiri. Nafi' Maula ibn Umar. Di sini Nafi' menceritakan qala kana ibn Umar, adalah Abdullah bin Umar, yunikhu bil batha'i allati bidhil Hulaifah. Ia singgah dan menambatkan kendaraannya di lembah yang ada di Dhul Hulaifah, yang mana adalah Rasulullah SAW melakukan itu dan melaksanakan salat di sana. Jadi Abdullah bin Umar mencontoh apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW. Itu cerita Nafi' Maula Ibnu Umar, dan hadisnya tentu sama dengan hadis yang pertama tadi. Berikutnya hadis 3207. Imam Muslim mengatakan wa haddathana Muhammad ibn Ishaq al-Musayyabi qala haddathana Anas yakni Aba Damrah an Musa bin Uqba an-Nafi'in anna Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana idha sadara min al-hajj aw al-umrah anakha bil batha'i allati bidhil Hulaifah allati kana yunikhu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga ini sama dengan hadis sebelumnya. Silakan dilihat terjemahannya. Kemudian hadis berikutnya 3208. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn Abbad qala haddatsana Hatim ya'ni ibn Ismail an Musa wa huwa ibn Uqbah an Salim an Abi. Ini Salim yang saya maksud. Ini Salim adalah anak Abdullah bin Umar. An Salim an Abihi, dari Salim, dari ayahnya. Ayahnya tentu juga Abdullah bin Umar yang riwayatnya telah kita baca sebelum ini. An Salimin an Abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya fi mu'arrasihi bidhil hulaifati faqila lahu innaka bibathha'a mubarakah. Abdullah bin Umar dalam riwayat yang sekarang ini yang didapat yang dibawakan oleh anaknya sendiri Salim menceritakan bahwa Rasulullah SAW di malam singgahnya dia di Zulhulaifa, dia sampai di sana di malam hari dan dia singgah di Zulhulaifa. Di malam dia singgah di situ datang kepadanya utusan dari Allah. Sebagaimana sebelum sebagaimana ketika dia berangkat. Dia singgah, Nabi SAW berangkat dari Madinah menuju ibadah haji. Kalau saya tidak salah zuhur. Kemudian sampai sebelum asar di Dzulhulaifah. Beliau salat asar di sana, kemudian beliau bermalam satu malam di sana. Di malam itu dia didatangi oleh utusan dari Allah, malaikat Jibril, dan menyampaikan sungguhnya Allah mengutus saya untuk menyuruh kamu salat dua rakaat di sini karena engkau berada di lembah yang penuh berkah. Sebagaimana halnya sekarang ini, ketika dia singgah di malam itu di Dzulhulaifah, sekembalinya dari ibadah haji, dia juga didatangi oleh utusan dari Allah dan menyampaikan perintah dari Allah untuk melaksanakan salat di lembah yang penuh berkah. Maka di sini dikatakan faqila lahu, maka disampaikan kepada Nabi, innaka bibathha'a mubarakah, sungguhnya engkau berada di lembah yang penuh berkah. Maka muliakan dengan salat. Dan ini tidak dijadikan sebagai landasan di mana tempat yang kita anggap berkah kita harus salat. Tidak, ini hanya khusus untuk Dzulhulaifah. Makanya kalau kita berangkat dari Madinah menuju Mekah, bila mana kita sudah sampai sejajar dengan Dzulhulaifah, maka kita akan lihat masjid itu berada di bawah. Masjid itu berada di bawah karena dia memang di lembah. Dia di lembah, sekitarnya dikelilingi oleh bukit tinggi, sehingga kita seakan-akan sejajar dengan menara masjid. Posisi kita dalam bis itu sejajar dengan menara masjid karena dia di lembah. Nabi singgah sebelum di malam hari sampai di Dzulhulaifah, dan dia disinggah di sana dan dia didatangi oleh utusan dari Allah dan menyampaikan mengingatkan engkau berada di lembah yang penuh berkah. Maka seperti perintah ketika engkau singgah pertama kali hendak berangkat ke Mekah, maka lakukan pula sholat di sini. Ini hadis yang ke 3208. Di sini lalu dalam terjemahannya, lalu dikatakan kepada beliau itu Nabi, yang mengatakan di sini adalah malaikat, bukan sahabat, tetapi malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis Abdullah bin Umar yang melalui jalur anaknya Salim bin Abdullah bin Umar. Hadis berikutnya 3209, ya, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Muhammad ibn Bakar ibn Rayyan wa Suraij ibn Yunus. Dua orang guru Imam Muslim di sini, wal lafdhu li Suraij, sementara lafaznya nanti dibawakan oleh Imam Muslim lafaz gurunya Suraij ibn Yunus. Qala, kedua-duanya berkata, haddathana Ismail ibn Ja'far qala akhbarani Musa bin Uqbah an Salim bin Abdullah ibn Umar. Jadi Salim yang tadi lengkapnya nasabnya di sini. Salim bin Abdullah ibn Umar an abihi, dari ayahnya. Ayahnya tentu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang, wa huwa fi mu'arrasihi min Dzulhulaifah, sementara ketika itu dia berada di tempat singgahnya. Mu'arras itu tempat singgah, sementara arrasa yu'arrisu dalam bahasa Arabnya singgah di satu tempat dalam perjalanan, singgah di satu tempat dalam perjalanan. Dan ada yang lebih menyempitkan maknanya, yaitu singgah di malam hari, di akhir malam. Kalau kita singgah di malam hari atau di akhir malam di satu tempat dalam perjalanan, maka namanya dalam bahasa Arab adalah arrosa yu'arrisu. Sementara tempat singgahnya namanya mu'arras. mu'arras, yaitu tempat singgah dalam perjalanan di malam hari. Tetapi ada para ulama yang mengumumkan, pokoknya singgah malam atau siang. Tempat singgahnya atau singgahnya itu dalam bahasa Arab artinya adalah arrasa yu'arrisu, sementara tempatnya namanya mu'arras. Nabi, kata Abdullah bin Umar, didatangi oleh utusan dari Allah di tempat singgahnya atau di waktu singgahnya di Dzulhulaifah, fi batnil wadi, di dalam perut lembah, yaitu di dalam lembah yang dasar, lembah yang paling dalam. Faqila, maka disampaikan kepada beliau, innaka bi butha'a mubaraka, sungguhnya engkau berada di tempat yang penuh berkah. Mengingatkan apa yang diperintahkan oleh Allah sebelumnya, yaitu dia disuruh untuk sholat di sana karena dia berada di tempat yang berkah. Ya, di tempat yang berkah. Ini hadisnya. Kemudian qala Musa wa qad anakha bina salimun bil munakhi min al masjid alladhi kana Abdullah yunikhu bihi yataharra mu'arrisa mu'arrasa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asfala min al masjid alladhi bi batni al wadi bainahu wa bain al qiblah wasatan min dhalika. Tambahan yang tadi saya bacakan, sementara hadisnya sudah selesai, bahwasanya Nabi melakukan itu didatangi oleh utusan dari Allah menyampaikan engkau berada di lembah yang penuh berkah, maka sholatlah. Selesai hadisnya. Sekarang ini adalah pelajaran yang sangat penting kita ambil dari generasi pertama umat Islam ini, yaitu generasi tabi'in dan generasi sahabat tentunya. Salim, anaknya Abdullah bin Umar, diceritakan oleh muridnya bahwasanya Salim ketika pulang dari ibadah haji singgah di Dzulhulaifah, di tempat di mana dia melihat langsung ayahnya Abdullah bin Umar singgah di tempat itu, di tempat yang mana Abdullah bin Umar sendiri mengetahui Rasulullah SAW singgah di tempat itu. Dan tempat itu diceritakan oleh murid Salim tempatnya, yaitu wahuwa asfala minal masjid, agak di bawah masjid, bukan dalam masjid yang sekarang ini, tetapi dia di depan masjid, di antara masjid dengan kiblat. Asfala minal masjid alladhi bibatnil wadi bainahu wa bainal qiblah, antara depan masjid arah kiblat dengan kiblat. Di depan masjid itulah beliau bermalam, memasang tendanya, kemudian sholat di sana. Sholat di sana. Kalau seandainya sekarang kita tidak mengetahui tempat itu lagi, karena masjid sudah diperluas dan sangat besar sekali, berarti posisi tempat di mana Nabi itu singgah dan dicari tahu oleh Abdullah bin Umar tempat tersebut, dan dia singgah di mana Nabi dia lihat singgah, dan anaknya Salim pun mengerjakan hal yang sama, sekarang sudah berada dalam masjid. Sekarang ini sudah berada di dalam masjid, karena masjid Dzulhulaifah dalam masjid yang sangat besar sekarang ini. Walaupun besar, tetap saja di musim-musim padatnya jemaah haji tentu sangat banyak sekali, sangat penuh sekali. Tetapi kalau seandainya penduduk Madinah atau kita yang diberi kesempatan untuk berada di Madinah, maka sangat dianjurkan untuk melakukan apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kalau seandainya orang yang berasal dari miqat-miqat yang lain, maka tentu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Sengaja misalnya orang yang datang dari Mesir atau dari Syam, ketika lewat di Juhfa, apakah Syam ya, apakah ketika mereka pulang kembali dan lewat di Juhfa, mereka mesti juga singgah di sana? Anda, dia hanya khusus untuk tempat ini, yaitu Dzulhulaifah, karena bukan miqatnya, bukan karena miqatnya, tapi karena lembahnya itu, dan lembahnya hanya itu, tidak ada di Juhfa, tidak ada di Yamlam. Ya, maka amalan yang seperti ini hanya khusus untuk Dzulhulaifah, dan bukan Dzulhulaifahnya, tapi di perut lembahnya, bahkan di luar masjid, di luar masjid di mana Nabi singgah di sana, memasang tendanya, kemudian beliau di sana melakukan sholat dua rakaat ketika ia singgah di tempat tersebut di malam hari sebelum sampai ke kota Madinah kembali. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmatin Allah, bab yang ke-78. Dan bab yang berikutnya adalah bab orang musyrik tidak boleh berhaji di Baitullah, orang telanjang tidak boleh tawaf, dan keterangan tentang haji akbar, haji yang paling besar. Ada beberapa poin dalam bab yang berikut ini yang sekarang kita baca. Yang pertama, orang musyrik tidak boleh berhaji di Baitullah. Kemudian yang kedua, mereka juga tidak boleh tawaf lagi dengan telanjang. Dan juga yang terakhir tentang penjelasan apa yang dimaksud dengan haji akbar. Apa yang maksud dengan haji akbar. Bab ini akan kita baca pada pertemuan kita yang akan datang. Sementara pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.